إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Pertama, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Dan tentunya menuntut bagi kita semua untuk selalu mensyukuri kenikmatan tersebut. Di antaranya adalah nikmat talabul ilm. Nikmat menuntut ilmu, berkumpul di majlis ilmu yang mana di situ disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Allah berikan kita taufik untuk masih berkelanjutan, senantiasa kita masih dalam kondisi semangat dalam talabul ilm. Ini merupakan kenikmatan yang sangatlah besar. Kita merasakan kenikmatan ini ketika kita melihat keadaan kebanyakan manusia yang mana mereka majlis-majlis mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka adalah perkumpulan yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Oleh karena itu, maka majlis-majlis yang seperti ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita untuk selalu menjaga dan terus kita bersemangat, merupakan bentuk syukur kita kepada nikmat tersebut, yaitu dengan kita menjaga kenikmatan itu dengan semangat kita untuk terus talabul ilm. Demikianlah, oleh karena itu Al-Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, innal insan idza kana la yahdhur halaqatul ilm wa la ya'tani bima yanqul an ahli al-ilm fa innahu tazdadu ghaflatuhu wa rubbama yaqsu qalbahu hatta la yatba'u alayhi wa yakunu minal ghafilin. Berkata Imam Ibn Baz rahimahullahu taala, sesungguhnya manusia, innal insan idza kana la yahdur, sungguhnya seseorang jika dia tidak menghadiri halaqah-halaqah ilmu, wala ya'tani bima yanqul an ahli al-ilm, bima yunqalu an ahli al-ilm, dia tidak memiliki semangat, tidak punya perhatian dengan apa-apa yang disampaikan oleh para ulama berupa ilmu, dia malas, tidak punya perhatian dengan ilmu, maka fa innahu tazdadu ghaflatuh, maka dia akan semakin bertambah kemalasannya, akan semakin bertambah kelalaian dia, akan semakin jauh dan semakin jauh dari ilmu, disebabkan dia sudah mulai jauh, tidak mau menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Maka dia akan semakin jauh dari ilmu dan juga semakin malas keadaan dia, dan bisa-bisa sampai menjadikan hatinya menjadi keras, warubbama yaksu qalbah, dan menjadikan hati dia menjadi hati yang keras, tidak peduli dengan ilmu, tidak mau menerima kebenaran, disebabkan dia tidak pernah menghadiri majelis-majelis ilmu tersebut. Dan dia termasuk orang-orang yang lalai. Maka hendaknya kita untuk terus semangat ketika kita memiliki jadwal ta'lim, memiliki jadwal-jadwal belajar, gunakanlah kesempatan tersebut dengan sebaik mungkin. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah kita telah masuk pada bulan yang mulia, bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan, yaitu adalah bulan Sya'ban, dan ini merupakan bulan yang penuh barakah, bulan yang sangat mulia, yang mana di saat pada bulan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau banyak melakukan ibadah puasa. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Aisyah Beliau berkata, "Ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthar siyamuhu minhum fi Sya'ban." Muttafaqun alaih. Aisyah menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah, beliau tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa lebih dari puasanya di bulan Sya'ban. Dan juga dalam hadis yang lain yang muttafaq alaih, dari hadis Aisyah pula, "Lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran akthar min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa dalam satu bulan lebih banyak daripada puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Menunjukkan perhatiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan yang mulia ini, yaitu bulan Sya'ban. Ini merupakan bulan yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadapnya. Sebagaimana dalam hadis yang lain, dari hadis Aisyah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Daud, dan juga hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffaz min Sya'ban ma la yatahaffaz min ghairihi." Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat perhatian dengan bulan Sya'ban, yang mana tidak seperti perhatian beliau pada bulan-bulan yang lainnya. Maka ini merupakan keistimewaan, kekhususan bulan Sya'ban, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan bulan tersebut. Oleh karena itu disyariatkan kepada umat Islam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya puasa satu bulan penuh, namun yang disunnahkan adalah berpuasa pada bulan tersebut, yakni memperbanyak puasa, bukan sampai semuanya satu bulan seluruhnya dia berpuasa. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali hanya bulan Ramadan saja. Maka yang disyariatkan dalam bulan Sya'ban adalah berpuasa yang banyak pada bulan tersebut. Inilah perkara yang sunnah yang hendaknya kita kerjakan dalam rangka mengisi waktu kita, mengisi umur kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara hikmah disyariatkannya puasa di bulan ini adalah disebutkan oleh para ulama bahwa pada bulan Sya'ban amalan hamba diangkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan hamba, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat amalan hamba tersebut pada bulan Sya'ban. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Pada bulan Sya'ban inilah bulan yang mana di situ diangkatnya amalan hamba ila rabbil alamin. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Maka ini merupakan hikmah disyariatkannya puasa pada bulan Sya'ban, karena pada bulan Sya'ban inilah amalan setiap hamba diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di antara hikmah disyariatkannya puasa di bulan Sya'ban adalah dikarenakan bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Usamah bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah lam araka tasum syahran min asyhur ma tasumu min Sya'ban, qala dzalika syahrun yaghfulu an-nasu anhu wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yarfa'a 'amali wa ana sha'imun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid, "Wahai Rasul, lam araka tasum, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau puasa dalam bulan Sya'ban." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun." Yang demikian itu dikarenakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang yaghfulun nasu an, yang manusia melalaikannya. "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal." Dan juga bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mana di bulan tersebut amalan hamba diangkat kepada Rabbul Alamin. فَأُحِبُّ أَنْ يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Maka aku senang berpuasa di bulan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalanku dalam keadaan aku dalam kondisi puasa. Demikianlah beberapa hikmah disyariatkannya puasa di bulan Syaban, dikarenakan pada bulan tersebut diangkatnya amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena bulan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Dan juga di antara hikmah yang terdapat yang disyariatkannya puasa di bulan Syaban adalah dalam rangka untuk at-tamrin, melatih puasa sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Ini merupakan hikmah yang disebut oleh para ulama. Jadi ketika kita sudah biasa atau mulai berpuasa di bulan Syaban, maka tentunya ini merupakan melatih diri kita, latihan melatih diri kita untuk berpuasa pada bulan tersebut, sehingga ketika masuk pada bulan Ramadan kita sudah siap dan tidak lemah, tidak terlalu payah kita dalam berpuasa pada bulan Ramadan, dikarenakan kita sudah terbiasa berpuasa pada bulan Syaban. Maka kita masuk di bulan Ramadan dengan kondisi yang kuat dan tetap semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi seorang muslim untuk menggunakan umurnya, menggunakan waktu-waktunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berlalu begitu cepat. Ramadan yang kemarin telah kita lalui satu tahun yang lalu terasa sangat cepat, seperti baru kemarin hari kita sudah akan memasuki bulan Ramadan yang akan datang. Maka hendaknya bagi seorang muslim untuk memperbanyak bekalnya untuk akhiratnya, memperbanyak bekal di akhiratnya nanti. Jangan sampai kita habiskan waktu-waktu kita untuk perkara yang sia-sia, untuk perkara yang tidak bermanfaat. Demikianlah orang yang berbahagia, dia akan senantiasa menggunakan waktu-waktunya untuk perkara yang khair, perkara yang bermanfaat bagi diri dia di dunia sebelum di akhirat. Adapun orang yang lalai, maka dia adalah orang yang lupa dengan zikir kepada Allah, lupa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membuang-buang waktunya, menghabiskan waktunya dalam perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Kemudian sedikit tanbih atau peringatan terkait bulan Syaban, yaitu beberapa kemungkaran yang terjadi pada bulan ini, yaitu diantaranya yang pertama adalah pengkhususan puasa di pertengahan bulan Syaban. Ini merupakan perkara yang mungkar, tidak benar, yaitu mengkhususkan puasa di tengah-tengah bulan Syaban, di pertengahan bulan Syaban. Ini tidaklah thabit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada sebuah hadis atau beberapa hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan puasa di pertengahan bulan Syaban. Akan tapi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, bahkan maudhu', hadis yang palsu. Maka tidak disyariatkan mengkhususkan puasa di pertengahan bulan Syaban. Demikian pula di antara perkara yang tidak disyariatkan, yang mungkar, yang terdapat pada bulan Syaban, yaitu adalah mengkhususkan salat malam di pertengahan bulan Syaban. Ini juga merupakan perkara yang tidak benar, perkara yang tidak ada ajarannya. Demikian juga di antara perkara-perkara yang mungkar yang terjadi pada bulan Syaban adalah membuat makanan di pertengahan bulan Syaban, membuat makanan kemudian membagikannya kepada orang-orang fuqara. Membuat makanan kemudian membagikan makanan tersebut kepada orang-orang fuqara dan orang-orang miskin dalam rangka menghormati bulan tersebut. Maka ini merupakan perkara yang bid'ah, merupakan perkara yang baru, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yakni ketika di pertengahan bulan Syaban seseorang disyariatkan membuat makanan dan membagi-bagikannya ke tetangganya, membagi-bagikannya ke orang-orang miskin. Maka ini adalah perkara yang tidak benar dan tidak ada ajarannya dalam agama Islam. Oleh karena itu, perkara yang disyariatkan dalam bulan Syaban adalah as-shaum, berpuasa dan melakukan amalan saleh, amalan-amalan yang sifatnya umum, tidak mengkhususkan pada hari-hari tertentu. Inilah yang disyariatkan pada bulan Syaban. Yang terlebih khusus adalah as-siyam, al-ikthar min as-siyam, memperbanyak puasa pada bulan Syaban tersebut. Tapi juga perkara yang perlu diingatkan adalah hendaknya bagi orang yang belum mengqadha puasa Ramadan pada tahun lalu, hendaknya ia untuk bersegera mengqadhanya sebelum masuk pada bulan Ramadan yang akan datang. Tidak boleh seseorang menunda-nunda puasa dan dia berdosa hukumnya jika dia tidak mengganti puasa yang dia tinggalkan ketika Ramadan tanpa ada udzur. Dia dosa. Maka sebelum datang Ramadan yang akan datang, hendaknya seseorang telah melunasi hutang-hutang puasa pada bulan Ramadan yang telah lalu. Demikianlah sedikit terkait hukum-hukum yang ada pada bulan Syaban ini, yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan masuk pada pembahasan kita, pelajaran kita, yaitu pada kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat. Tapi pada pertemuan terakhir, pembahasan yang kita bahas adalah terkait rambut-rambut wanita. Terkait rambut wanita, telah kita bahas pula bahwa hukum rambut bagi wanita yang lebih utama adalah untuk membiarkannya panjang, dikarenakan rambut itu merupakan perhiasan an-nisa, merupakan perhiasan wanita, sedangkan jenggot adalah perhiasan ar-rijal, lelaki. Ini yang lebih utama adalah membiarkan rambut panjang, dan tidak mengapa boleh seorang wanita mencukur rambutnya jika ada keperluan. Tidak mengapa bagi wanita mencukur rambutnya jika ada keperluan, dengan syarat tidak menggundulnya. Adapun menggunduli rambut, hukumnya haram. Menggundul rambut bagi seorang wanita, gundul, menghabiskan seluruh rambut di kepalanya, maka ini perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa menggunduli rambut hukumnya adalah haram. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mencukur habis rambutnya. Namun jika dia hanya mencukur atau memendekkan rambut dia dikarenakan keperluan dia, maka ini dibolehkan, dengan syarat dia tidak tasyabbuh dengan ar-rijal, tidak tasyabbuh dengan laki-laki. Boleh seorang wanita mencukur rambutnya atau memendekkan rambutnya, tetapi bukan untuk tasyabbuh, bukan menyerupai, mengikuti gaya rambut laki-laki. Tidak boleh tasyabbuh bir-rijal, dan demikian pula tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir, dia mencukur rambutnya untuk mengikuti model gaya orang-orang kufar, orang-orang barat, mengikuti gaya orang-orang fasik, fasiqah, gaya perempuan-perempuan yang fasik, maka di sini diharamkan seseorang mengikuti gaya rambut mereka. Demikianlah hukum memotong rambut. Maka dibolehkan bagi seorang wanita memotong rambutnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa kama tamna'ul mar'atul muslimatu min halqi sya'ri ra'siha, wa kama tamna'ul mar'atul muslimah min halqi sya'ri ra'siha, dan sebagaimana dilarangnya wanita muslimah untuk menggundul rambutnya, aw qassihi min ghairi hajah, atau mencukurnya tanpa keperluan, fa innaha tamna'u min waslihi waziyadah. Kita lanjutkan. ucapan muallif Syekh Shalih Al Fauzan pada halaman 15. Halaman 15. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Fa innaha tamna' min waslihi wa ziyadah." Maka demikian pula seorang wanita dilarang untuk waslihi, menyambung rambut, wa ziyadah atau memperpanjang rambut dengan rambut yang lain, dengan rambut lain. Sekarang kita akan membahas terkait hukum waslu syar, menyambung rambut. Menyambung rambut, baik itu dengan menggunakan rambut asli untuk menyambung rambut atau menggunakan rambut buatan dalam rangka untuk menyambung rambut kita. Maka ini perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharamkan, terlebih khusus bagi wanita. Tidak boleh seorang wanita memperpanjang rambutnya dengan menambah rambut dia dengan rambut yang lainnya. Lima fi sahihain la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilati wal mustawsilah. Wal wasilatu hiya allati tasilu sya'ruha bi sya'ri ghairiha. Wal mustawsilah hiya allati yu'malu biha dhalik. Jadi hukum menyambung rambut hukumnya haram. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang al-wasilah wal mustawsilah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menyambung rambutnya wal mustausilah atau dan wanita yang meminta untuk disambung rambutnya. Ini dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan diharamkannya perbuatan tersebut. Tidak boleh seseorang menyambung rambut dengan rambut yang lain, baik itu rambut asli maupun rambut palsu. Wal wasilatu hiya allati tasilu sya'ruha. Makna al wasilah dalam hadis tadi adalah wanita yang menyambung, yakni orang yang menyambung rambutnya dengan rambut selainnya. Wal mustausilah hiya allati yu'malu biha. Adapun mustausilah adalah wanita yang disambung atau wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya. Maka ini perbuatan yang diharamkan dalam agama Islam. Lima fi dzalika min at-tazwir. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lima fi dzalika min at-tazwir, dikarenakan pada perbuatan tersebut at-tazwir, terdapat at-tazwir yakni penipuan. Pada perbuatan ini yakni menyambung rambut dengan rambut lain terdapat penipuan. Jadi terlihat rambut dia panjang, padahal itu bukan rambut dia, tetapi rambut palsu atau sambungan. Maka ini merupakan merubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga ini terdapat padanya at-tazwir, bentuk penipuan kepada orang yang melihatnya. Taib, kita lanjutkan. Wa minal wasli al-muharrami libsul barukah. Wa minal wasli al-muharram libsul barukah. Dan diantara menyambung rambut yang diharamkan adalah menggunakan al-barukah, yakni rambut palsu, yakni wig, yang dikenal di zaman sekarang dengan al-barukah. Bahasa Arabnya al-barukah yang adalah wig, yaitu rambut buatan, baik itu asli dari rambut manusia atau buatan dari rambut palsu. Bukan rambut asli, tetapi itu buatan. Maka ini juga mengenakan wig yang seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan, karena ini termasuk menyambung rambut. Ini termasuk menyambung rambut. Wa minal waslil muharram libsul barukah al-ma'rufah fi hadzal zaman. Dan termasuk wasl menyambung rambut yang diharamkan adalah memakai wig yang dikenal di zaman sekarang ini. Sebagaimana diriwayatkan rawal Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma anna Muawiyah khataba lamma qadima al-Madinah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selainnya, anna Muawiyah khataba lamma qadima al-Madinah, bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau berkhutbah di Madinah. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau berkhutbah di Madinah. Wa akhraja kubbatan minasy'ar min sya'rin, wa akhraja kubbatan min sya'rin au qussatan min sya'rin. Kemudian ketika beliau berkhutbah, beliau mengeluarkan sejumlah dari rambut-rambut buatan. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ma balu nisaikum yaj'alna fi ru'usihinna mithlu hadha. Beliau mengatakan sambil memegang rambut-rambut buatan tersebut, ada apa dengan wanita-wanita kalian, wahai orang-orang ahlul Madinah, wahai penduduk Madinah, ada apa dengan wanita-wanita kalian yang meletakkan rambut-rambut ini di kepalanya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar, padahal aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran. Tidaklah seorang wanita yang meletakkan di kepalanya rambut selain dari rambutnya, illa kana zuran, melainkan itu suatu penipuan. Itu suatu penipuan, dosa. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa. Demikianlah hadis yang terdapat dalam As-Sahihain. Kata Rasulullah SAW dari sahabat Muawiyah, ketika beliau melihat orang-orang Ahlul Madinah meletakkan rambut-rambut buatan di atas kepala mereka, maka Muawiyah yang ketika itu menjadi Amirul Mukminin, beliau memperingatkan Ahlul Madinah tentang hal tersebut. Ada apa dengan wanita-wanita kalian menggunakan rambut-rambut yang seperti ini? Padahal aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang wanita yang meletakkan rambut di kepalanya selain dari rambutnya, kecuali itu adalah perbuatan menipu, perbuatan yang dilarang, perbuatan dosa. Wal barukah sya'run sina'iyun yushbihu sya'rul ra's. Wal barukah, barukah yakni wig, itu merupakan sya'r, merupakan rambut buatan. Yushbih sya'rul ra's, yang menyerupai rambut asli. Wafi lubsiha tazwirun, dan dalam memakai wig itu terdapat penipuan. Maka dari sini kita mengetahui diharamkannya seseorang mengenakan wig atau menyambung rambut dengan rambut yang lainnya. Karena memakai wig itu termasuk al-wasilah, termasuk orang yang menyambung rambut yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga para ulama menjelaskan bahwa memakai wig merupakan bentuk dari menyambung rambut, merupakan bentuk dari menyambung rambut. Dan juga Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa seorang wanita yang meletakkan di kepalanya rambut selain dari rambut asli dia, maka ini merupakan perbuatan yang dosa, perbuatan penipuan. Maka tidak boleh bagi seorang wanita menggunakan rambut-rambut sambungan atau menggunakan wig tadi. Walaupun diperintahkan oleh suaminya, walaupun suaminya memerintahkan dia untuk mengenakan rambut tersebut agar terlihat lebih cantik, agar terlihat lebih indah, maka ini diharamkan. Tidak boleh taat terhadap suaminya yang memerintahkan hal tersebut, dikarenakan ini merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul melarang seorang wanita yang memakai rambut lain di kepalanya atau menyambung rambut lain di kepalanya, baik itu rambut asli yang dia kenakan atau rambut palsu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin dalam sebuah fatwa beliau, beliau rahimahullah taala menjelaskan bagaimana ketika ditanya tentang seorang wanita yang tidak memiliki rambut sama sekali. Seorang wanita yang tidak punya rambut sama sekali, kepalanya botak, tidak keluar rambut sama sekali di kepalanya, dikarenakan sebab-sebab tertentu, seperti disebabkan suatu penyakit yang menghilangkan seluruh rambutnya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, dibolehkan bagi seorang wanita yang demikian keadaannya untuk menggunakan rambut palsu. Dibolehkan bagi dia untuk menggunakan rambut palsu, yaitu ketika dia tidak memiliki rambut, ketika tidak ada rambut sama sekali di kepalanya, boleh bagi dia untuk menggunakan rambut palsu atau menggunakan wig tadi, boleh hukumnya. Bukan dalam rangka untuk berhias, akan tapi dalam rangka untuk menutupi kecacatannya, menutupi aib yang ada pada dia. Maka ini dibolehkan. Demikianlah fatwa dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun orang yang memakai rambut dalam rangka untuk memakai wig atau rambut-rambut sambungan dalam rangka untuk memperhias diri mereka, untuk mempercantik, maka ini tidak boleh. Yang dibolehkan adalah yaitu dalam rangka untuk menutupi cacat yang ada pada dia, menutupi kekurangan yang ada pada dia, bukan dalam rangka untuk memperhias atau mempercantik dirinya. Demikian juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang seorang wanita yang mengalami kerontokan di rambutnya, yakni di bagian tertentu rambutnya tidak keluar atau botak di sebagian kepalanya. Maka boleh bagi dia, bagi wanita tersebut, untuk menanam rambut, ada berupa bentuk pengobatan, yaitu dengan menanam rambut di bagian tersebut, maka ini dibolehkan. Dibolehkan bagi dia untuk menanam rambut pada bagian-bagian yang tidak tumbuh rambut padanya, karena ini merupakan saddul aib, merupakan menutupi aib, menutupi kecacatan dan kekurangan yang ada pada dia. Bukan untuk merubah penciptaan Allah, bukan untuk merubah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib juga masih ada beberapa faedah terkait hukum mengumpulkan rambut di atas kepala. Ini pada pembahasan pada pertemuan yang lalu sempat kita singgung hadis tentang dua golongan termasuk ahli nar, di antaranya adalah seorang wanita yang rambut kepala yang kepalanya seperti punuk onta, seperti punuk onta, yakni dikarenakan dia menggulung atau mengumpulkan rambutnya di bagian atas kepala. Maka hukum mengumpulkan rambut di atas kepala atau yang dikenal dengan sanggul, menyanggul rambut, atau juga dikenal dengan konde, yang ma'ruf dalam di negeri kita, yaitu ketika seorang pernikahan, biasanya orang-orang awam, mereka menjadikan rambut-rambut mereka demikian, yaitu disanggul atau dikonde. Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang hukum menyanggul rambut atau mengumpulkan rambut di bagian atas kepala. Idza kana yajma'u syar fawqa ar-ra's fa hadza yadkhul fil hadis. Jika sanggulan itu diletakkan di atas kepala, tepat mengumpulkan rambut dan itu diletakkan di atas kepalanya, maka ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam hadis. Dalam hadis yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua golongan sinfani min ahli nar, ada dua golongan termasuk penduduk neraka, di antaranya yaitu adalah wanita yang kepala mereka seperti punuk unta, yakni dikarenakan mereka mengumpulkan rambut kemudian meletakkannya di atas kepala, maka ini perbuatan yang diharamkan. Maka jika sanggul itu diletakkan di atas kepala, tepat di atas kepalanya, maka ini diharamkan. Akan tetapi, jika dia menyanggul dan mengumpulkan rambutnya, namun dia letakkan di bagian belakang kepala, maka ini dibolehkan. Jika sanggul itu atau menggulung rambut itu di belakang kepala, bukan di atas kepala, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yakni ketika wanita, hukum terkait wanita yang menyanggul rambutnya di bagian belakang atau menggulung rambutnya di bagian belakang, maka ini dibolehkan. Bukan di bagian atas kepala, tetapi di bagian belakang kepala atau di bagian punggungnya, di bagian tengkuknya, maka ini dibolehkan selama tidak di atas kepala. Tetapi yang perlu diperhatikan, bahwa tidak boleh bagi wanita untuk keluar dalam keadaan demikian, dalam keadaan dia menggulung rambutnya di bagian belakang kepalanya, kemudian dia keluar rumah walaupun dia memakai hijab, maka ini tidak boleh. Ini termasuk tabarruj, mempertontonkan hiasan atau kecantikannya kepada orang lain yang bukan muhrimnya. Tidak boleh seorang wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan rambutnya diikat atau disanggul di bagian belakang kepalanya. Walaupun dia pakai hijab, pakai kerudung, maka ini tidak boleh. Maka jika seorang wanita keluar, hendaknya dia melepas ikatan tersebut agar tidak terlihat menonjol di bagian belakangnya. Karena ini termasuk perbuatan tabarruj yang diharamkan. Taib, ada suatu hukum lagi yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan terkait hukum yang dikenal dengan taj'idur ra's, taj'id ar-ra's, atau disebut dengan rebonding, meluruskan rambut yang keriting atau mengkeritingkan rambut yang lurus. Rebonding yaitu adalah meluruskan rambut yang keriting, atau sebaliknya, rambut yang lurus ingin dibuat lebih indah, dibuat sedikit keriting atau lebih keriting lagi. Maka bagaimana hukum rebonding, mengkeritingkan rambut atau sebaliknya, membuat rambut menjadi lurus, dari keriting menjadi lurus, atau dari lurus menjadi keriting? Dijawab fatwa oleh Syekh Al-Utsaimin, demikian juga Syekh Shalih Al-Fauzan dan juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala, bahwa hukum rebonding tersebut adalah jaiz, dibolehkan. Rebonding hukumnya boleh dengan syarat, hukum rebonding boleh namun dengan syarat, tidak tasyabbuh, tidak dalam rangka untuk menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik. Tidak boleh jika kita merebonding rambut kita dalam rangka untuk mengikuti gayanya orang-orang fasik, orang fusak, maka ini dilarang, tidak boleh. Demikian juga di antara syarat dibolehkannya merebonding yaitu adalah yang merebonding rambutnya seorang wanita, tidak boleh seorang laki-laki. Yang merebonding rambutnya adalah wanita juga, jadi tidak boleh dia ke salon kemudian tukang salonnya laki-laki, maka ini diharamkan. Kemudian juga di antara syarat dibolehkannya rebonding yang disebutkan oleh para ulama yaitu tidak boleh bagi dia menampakkan rambutnya bagi orang-orang ajanib, bagi selain mahramnya. Tidak boleh dia dalam rangka untuk merebonding rambutnya untuk dilihat orang lain, maka ini diharamkan. Dibolehkannya rebonding yaitu untuk memperhias diri di hadapan suaminya dan di hadapan mahramnya. Adapun jika tujuan dia merebonding rambutnya untuk dilihat oleh orang lain, maka ini hukumnya haram. Tidak boleh menggunakan dalil fatwa-fatwa para ulama kemudian dia melepas kerudungnya dalam rangka untuk melihat, untuk memperhias diri di hadapan orang-orang, maka ini diharamkan perbuatan yang seperti ini. Inilah beberapa syarat dibolehkannya seorang wanita untuk merebonding rambutnya, yaitu jangan sampai dia untuk melihatkan rambutnya kepada orang-orang selain mahram dia. Kemudian tidak boleh bagi dia merebonding rambutnya dalam rangka untuk menyerupai orang-orang fasik. Dan juga tidak boleh pula bagi dia melakukan rebonding tersebut. Tidak boleh yang merebonding rambutnya kecuali wanita juga. Kecuali wanita. Adapun laki-laki maka tidak boleh bagi dia untuk direbonding oleh laki-laki yang bukan mahram. Demikian sedikit perkara pembahasan terkait rambut-rambut wanita. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala ba. Wa yahrumu 'ala al-mar'ati al-muslimati izalatu sya'ril hajibain aw izalatu ba'dihi bi ayyi wasilatin min al-halqi aw al-qasi. Diharamkan, wa yahrum 'ala al-mar'ah al-muslimah, diharamkan bagi wanita muslimah izalatu sya'ril hajibain, mencukur, menghilangkan syar al-hajibain, alis rambut. Au izalatu ba'dih, atau menghilangkan, mencukur sebagiannya. Mencukur sebagiannya. Ini perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh bagi seorang wanita mencukur alisnya, baik itu banyak atau sedikit, menipiskannya, meruncingkannya, menjadikannya cantik, lentik, dan seterusnya. Maka ini perbuatan yang diharamkan. Tidak boleh seseorang mencukur rambut alis. Bulu alis tidak boleh dicukur, baik itu sedikit atau banyak, baik itu dicukur habis atau tidak habis, baik itu yang dicukur pinggir atau tempat manapun juga. Tidak boleh, selama itu alis, maka tidak boleh seseorang mencukurnya. Wa au izalatu ba'dihi bi ayyi wasilatin minal halq, atau dia menipiskan, mencukur sebagian alisnya dengan cara penghabisan atau pengurangan. Au isti'malul maddati al-muzilati lahu au li ba'dihi. Demikian pula diharamkan bagi seorang wanita menggunakan obat yang menggugurkan alisnya atau menggugurkan sebagian alisnya. Li'anna hadha huwa an-nams, dikarenakan perbuatan ini merupakan an-nams, adalah perbuatan nams. Alladhi la'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang melakukannya. Faqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. La'ana sallallahu alaihi wasallam an-namisah wal mutanammisah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita yang mencukur alis dan yang minta dicukur atau yang dicukur alisnya. Rasul melaknat wanita yang mencukur alis, an-namisah. Jadi an-nams yakni mencukur alis. Rasul melaknat wanita yang mencukur alis orang lain. Dan juga Rasul melaknat wanita yang dicukur alisnya. Wan-namisah hiya allati tazilu sya'ru hajibaiha aw ba'dihi lizina. An-namisah, yang dimaksud dengan an-namisah, Rasul melaknat an-namisah, yaitu adalah orang yang menghilangkan syar hajibai, seluruh alisnya, au ba'dihi, atau menghilangkan sebagian alisnya untuk kecantikan, lizina, untuk kecantikan. Ini disebut dengan an-namisah. Maka orang yang melakukan hal tersebut dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kecantikan. Au ba'dihi lizinati fi za'miha, dalam rangka untuk kecantikan menurut anggapan dia, menurut anggapan dia. Padahal hakikatnya perbuatan tersebut tidak ada pengaruhnya dengan kecantikan. Dikarenakan Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk rupa yang paling indah. Maka bagian taib kita bahas tentang rambut atau pembahasan tentang alis. Sebelum itu, hendaknya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk rupa yang paling indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan manusia ini dalam bentuk rupa yang paling indah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jadikan pada manusia ini rambut pada jasad mereka, pada badan kita, badan manusia terdapat padanya beberapa macam rambut. Dan tentunya rambut-rambut ini terdapat padanya hikmah, terdapat padanya faedah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia memiliki rambut, baik itu rambut kepala, rambut mata, dan seterusnya, rambut yang ada di badan manusia. Terdapat hikmah yang sangat banyak Allah jadikan rambut tersebut di jasad manusia. Baik itu kita ketahui hikmahnya atau kita tidak tahu tentang hikmah tersebut. Maka rambut yang tumbuh di jasad manusia, rambut yang tumbuh di jasad manusia ada tiga macam rambut yang tumbuh di jasad manusia. Macam yang pertama, rambut yang disyariatkan untuk dihilangkan. Rambut atau bulu yang disyariatkan untuk dihilangkan dan dipotong atau dicukur. Seperti rambut yang tumbuh di ketiak atau bulu yang tumbuh di antara kemaluan. Demikian juga kumis. Maka ini semua seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, pada bab pertama, ini merupakan rambut-rambut yang disyariatkan untuk dibersihkan, untuk dipotong dan dicukur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah, amalan sunnah itu ada 5. Di antaranya adalah mencukur bulu kemaluan dan juga mencukur kumis, demikian juga mencukur bulu ketiak. Maka ini jenis rambut yang pertama yang disyariatkan untuk dihilangkan dari jasad manusia. Kemudian yang kedua, jenis rambut yang kedua adalah rambut yang tumbuh di tubuh manusia yang diharamkan untuk dicukur. Diharamkan untuk dicukur. Yaitu seperti jenggot bagi laki-laki, jenggot bagi laki-laki. Adapun jenggot bagi perempuan maka tidak ada. Jika ada jenggot bagi perempuan maka tidak apa-apa untuk dihabiskan. Boleh dibersihkan. Karena jenggot tersebut adalah kekhususan laki-laki. Maka jika laki-laki memiliki jenggot, diharamkan bagi dia untuk mencukurnya, menghabiskannya. Demikian pula di antara rambut yang diharamkan untuk dicukur adalah seperti yang telah kita sebutkan, yaitu rambut alis atau rambut mata. Alis dan rambut mata ini juga termasuk rambut yang diharamkan untuk dicukur. Tidak boleh kita mencukur bulu mata kita. Demikian pula tidak boleh kita mencukur alis kita. Ini perbuatan haram. Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang mencukur alisnya. Baik itu mencukur sebagian sedikit atau mencukur seluruhnya, baik itu menipiskannya, meruncingkannya, maka ini semua perbuatan yang haram dan ini merupakan merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merubah penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan ini merupakan godaan dan gangguan dari syaitan. Baik, kita lanjut kemudian yang ketiga, macam rambut yang ketiga adalah rambut yang boleh dicukur dan boleh dibiarkan. Jadi rambut ada 3 jenis. Yang pertama tadi, rambut yang disyariatkan untuk dicukur, seperti bulu ketiak dan seterusnya. Kemudian yang kedua, rambut yang diharamkan untuk dicukur, dipotong, alis dan jenggot. Kemudian yang ketiga, rambut yang dibolehkan untuk dipotong dan juga boleh untuk dibiarkan. Boleh dicukur atau dibiarkan. Yaitu adalah rambut kepala. Boleh seseorang mencukurnya sampai habis bagi seorang laki-laki. Adapun wanita tidak boleh mencukurnya sampai habis. Atau boleh pula bagi dia untuk membiarkan rambut tersebut panjang. Inilah beberapa macam jenis rambut yang ada pada tubuh manusia. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala wa hadha min taghyiri khalqillahi alladhi ta'ahadu asyaitanu ayya'mura bihi bani Adam. Perbuatan at-tanmis atau perbuatan mencukur rambut ini merupakan godaan dari syaitan. Dan merupakan perbuatan yang haram. Kata Syekh, wa hadza min taghayyuri khalqillah, dan ini merupakan perbuatan yang merubah asal penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ahadu syaitanu ay ya'mura bihi bani Adam, yang mana perbuatan ini yaitu merubah penciptaan Allah, ini adalah syaitan telah berjanji untuk memerintahkan anak Adam untuk merubah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan godaan dari syaitan la'natullah. Kama hakahu Allahu anhu wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti aku akan memerintahkan mereka untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mencukur alis itu merupakan merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan godaan syaitan. Wa fi sahihaini 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, dan dalam sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lilhusni al-mughayyirati khalqullahi azza wa jal. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini merupakan sabda Nabi. Kata Ibnu Mas'ud menukil ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat washimat, wanita yang mentato, membuat tato. Wal mustausimat, dan wanita yang ditato. Jadi haram hukumnya mentato. Wan namisat, demikian pula Allah melaknat an-namisat, yaitu wanita yang mencukur alis. Wal mutanammisat, dan wanita yang dicukur atau meminta untuk dicukur alisnya. Wal mutafallijat, Allah pula melaknat wanita yang mutafallijat. Disebutkan oleh para syurah, makna mutafallijat adalah mengikir atau merapikan gigi. Mengikir atau mengotak-ngatik giginya untuk kecantikan. Wal mutafallijati lil husn, mengikir gigi atau mengotak-ngatiknya untuk kecantikan. Yang mana mereka semua al-mughayyirati khalqullah azza wajal. Mereka adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah azza wajal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma qala ala al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ketahuilah, aku melaknat. Jadi kita dikata Ibnu Mas'ud, aku melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadi diucapkan Ibnu Mas'ud itu merupakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang ditato. Melaknat orang yang mencukur alisnya dan yang dicukur alisnya. Melaknat orang yang mengotak-ngatik giginya. Ini dilarang semua. Thumma qal, ala al'an man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melaknat orang-orang yang telah dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi kitabillahi azza wa jal, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Yang mana aku melakukan hal tersebut berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, dan apa yang disampaikan kepada oleh Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, lakukanlah, dan apa yang dilarang olehnya jauhilah. Maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu terkait mencukur alis rambut. Maka hukum mencukur alis rambut hukumnya adalah haram, baik itu sedikit maupun banyak. Tidak dibolehkan seorang wanita, demikian pula seorang laki-laki, lebih terlebih bagi seorang laki-laki tidak boleh mencukur alisnya. Wanita saja yang diboleh, yang merupakan kebiasaan mereka adalah mempercantik dan memperindah diri mereka, maka tentunya seorang laki-laki lebih dan terlebih dilarang. Wa dzakara dzalika Ibnu Katsir fi tafsirih. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, wa qad ibtuliya bi hadhihi al-afa al-khatirah allati hiya kabiratun min kaba'iriz dzunub. Dan berapa banyak orang yang diuji dengan musibah ini, yang padahal perbuatan ini, yakni mencukur alis, merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Kathiru minan nasil yaum, yang banyak dilakukan oleh para wanita. Kathiru minan nisa'il yaum, yang banyak dilakukan oleh para wanita di zaman ini. Hatta asbahan nams ka'annahu minad daruriyatil yaumiyah. Sampai-sampai perbuatan an-nams, sampai-sampai perbuatan mencukur rambut, mencukur alis, itu seperti kebutuhan sehari-hari. Wala yajuzu laha an tuti' zawj wala yajuzu laha an tuti' zawjaha idza amaraha bidzalik. Dan tidak boleh bagi seorang wanita an tuti' untuk mentaati suaminya jika dia memerintahkan untuk melakukan hal tersebut, yakni jika suaminya memerintahkan untuk mencukur alisnya, maka ini tidak boleh dia mentaati suaminya, li'annahu ma'siyah, karena ini perbuatan maksiat. Maka tidak boleh seorang mencukur alisnya sekalipun dia disuruh, diperintah oleh suaminya, dikarenakan kita taat kepada suami dalam perkara yang mubah, bukan dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukum mencukur alis hukumnya haram, baik itu seluruhnya, sebagiannya, atau hanya menipiskannya. Tidak boleh seseorang menipiskan alisnya atau mengotak-atik aliknya, diruncingkan biar terlihat indah. Ini diharamkan. Akan tapi jika rambut, jika alisnya dia, jika ada seseorang yang memiliki alis yang terlalu berlebihan, sangat panjang, alisnya sangat panjang, berlebihan, tidak seperti kebiasaan alis-alis yang ada, maka di sini kata para ulama, sebagaimana kata Ibnu Qudamah, kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dibolehkan bagi dia mencukur alis yang terlalu panjang tersebut. Jika ada orang yang alisnya sangat panjang, terlalu panjang sampai mengganggu matanya atau sampai terlihat jelek, maka tidak mengapa bagi dia mencukur alisnya sekadarnya saja, tidak menghabiskannya. Demikian pula jika ada beberapa butir alis atau beberapa biji alis yang jatuh atau sangat panjang yang mengganggu matanya, maka di sini boleh bagi dia untuk mencukur alis yang terlalu panjang tersebut. Demikianlah hukum seputar alis. Tetapi asal hukum mencukur alis untuk keindahan, baik itu mencukur sebagiannya atau mencukur seluruhnya dalam rangka untuk memperindah, maka ini diharamkan. Walaupun perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diperintah oleh suaminya. Demikianlah sedikit hukum terkait hukum-hukum al-mar'ah, al-mu'minat, hukum-hukum yang khusus wanita, yang berlaku kepada wanita mu'minah. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang beberapa hukum terkait dengan al-mar'ah al-muslimah yang sangat penting, dan tentunya ini merupakan perkara yang hendak diketahui oleh setiap an-nisa agar mereka tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan sedangkan dia jahil dalam agamanya. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.